بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Hanafitina azzakumullah. Sesungguhnya terlalu banyak bimbingan-bimbingan Islam, bimbingan-bimbingan salaf di dalam bermasyarakat, sebagaimana yang telah diutarakan di awal. Bimbingan tersebut dibangun di atas prinsip akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia dalam bergaul, dan dibangun di atas prinsip al-ukhuwah, senantiasa menjalin hubungan persaudaraan dengan kaum muslimin di atas bimbingan Islam. Namun para ulama kita menyebutkan poin-poin amalan real yang perlu kita wujudkan di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga akan nampak sebuah masyarakat yang saling mencinta, masyarakat yang saling menghormati, masyarakat yang saling menyayangi, tumbuh persaudaraan Islam di tengah-tengah masyarakat tadi. Di antara bimbingan yang paling utama dalam bermasyarakat ya ikhwan, ialah isya'us salam, menebarkan salam di tengah-tengah masyarakat kita, menebarkan salam di kalangan kaum muslimin. Ini satu amalan yang akan menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan rasa kasih sayang di tengah-tengah muslimin. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم." Kalian tidak akan masuk ke dalam surga hingga beriman. Kalian belum beriman hingga saling mencinta. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu amalan? Apabila kamu kerjakan, maka kamu akan saling mencinta. Afsus salama bainakum, tebarkan salam di kalangan kalian. Menebarkan salam di kalangan kalian kaum muslimin. Ini bukti indahnya akhlak, bukti halusnya perangai, bukti bersihnya hati dari berbagai macam kedengkian, permusuhan, kebencian kepada kaum muslimin. Afsus salam, tebarkan salam. Kemudian yang berikutnya, perkara real yang perlu kita wujudkan di tengah-tengah masyarakat ialah at-ta'aruf, saling mengenal di tengah-tengah masyarakat kita. Kita berupaya untuk mengenali masyarakat kita, terutama yang dekat dengan kita, tetangga kita, yang di sekitar kita, mengenali mereka, siapa mereka, terutama mengenali sifat dan wataknya masing-masing mereka. Disebutkan oleh para ulama, at-ta'aruf yurithu hubban nasi lak, li'anna man arafa syai'an yutma'anna ilaih. Ta'aruf, saling mengenal, itu membuahkan rasa cinta seseorang kepada kamu. Sebab seseorang yang mengenal sesuatu, dia akan tenang kepadanya. Itu yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Hujurat ayat yang ke-13. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarun wa untha, wa ja'annakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, li ta'arafu, dalam rangka untuk saling mengenal. Tujuannya li ta'arafu, untuk saling mengenal, saling tahu, man fulan wa man allan. Nama Ikhwan. Kemudian barakallahu fikum, yang terpenting di sini terkait dengan bermasyarakat, terutama yang di sekitar kita, bukan semata-mata ma'rifatul wujuh, bukan semata-mata kenal wajah, tahu orang. Oh itu tah. Tetapi yang lebih penting daripada itu ialah tahu siapa namanya, dari mana asalnya, bagaimana sifatnya. Pernah ditanyakan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ditanya, Ar-rajul ya'rifu wajha ar-rajul wa la ya'rifu ismahu. Gimana, ada seseorang kenal wajah orang lain tapi enggak tahu namanya? Faqala, maka Syafi'i rahimahullah menyatakan, tilka ma'rifatun nauki. Tilka ma'rifatun nauki, itu kenalan orang yang bodoh. An-nauki al-ahmaq, itu orang tolol itu orang bodoh itu. Kenal wajah enggak tahu nama. Ini menunjukkan barakallahu fikum pentingnya ta'aruf. Dari ta'aruf kita akan mengetahui tabai' an-nas, sajaya an-nas. Kita akan tahu bagaimana tabiat masing-masing orang. Kita akan tahu sajiyah kebiasaan masing-masing orang. Lianna sajaya an-nas mukhtalifah. Dikarenakan tabiatnya, watak seseorang berbeda-beda. Perlu kita kenali. Perlu kita ketahui. Supaya tahu mana yang saleh, mana yang taleh, mana yang kerim, mana yang zamin, mana yang mulia, mana yang tercela, mana yang akhlaknya mulia, mana yang akhlaknya jelek. Penting. Tujuannya terkait dengan ulfah tadi. Secara umum, kita sikapi dengan baik. Tapi secara khusus, kita bisa memilah-milah orang-orang yang baik, yang kita jadikan sebagai sahabat karib. At-ta'aruf. At-ta'aruf. Barakallahu fikum. Ini yang kedua ya, Pak. Perkara yang ketiga, barakallahu fikum, yang perlu diwujudkan di tengah-tengah masyarakat kita ialah at-tazawur. At-tazawur, saling menziarahi, saling mengunjungi, karena Allah Subhanahu wa taala mengunjungi orang lain dalam rangka untuk mengeratkan hubungan. Menziarahi bukan dalam rangka untuk tendensi-tendensi duniawi ataupun yang lainnya. At-tazawur ikhwan barakallahu fikum. Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang keutamaan besar at-tazawur ini dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seseorang laki-laki menziarahi saudara dia di desa yang lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malaka. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan, menunjukkan seorang malaikat, menunjuk seorang malaikat untuk menjaga dia selama di perjalanan. Falamma ata alaihi, ketika sang malaikat tadi mendatangi orang tersebut, qal, dia bertanya, aina turid, kamu mau kemana wahai laki-laki? Qal, kata dia, uridu akhani fi hadhil qarya, aku menginginkan saudaraku di desaku, di desa ini, aku kepingin menemui saudara aku di desa ini. Qal, kata sang malaikat, dalam bentuk manusia ya kawan ya, hal laka min ni'matin darubbuha alaihi, apa kamu memiliki sebuah kenikmatan, kenikmatan yang hendak kamu capai daripadanya? tendensi duniawi? Halallah, dia mengatakan tidak. Ghaira anni ahtabtuhu billah, tidak ada. Hanya saja aku mencintai dia karena Allah. Qala, berkata sang malaikat, fa inni rasulullahi ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama hafathu fi. Saya adalah utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan bahwasanya Allah telah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai dia karena Allah. Luar biasa. Kita akan mendapatkan cinta Allah tatkala kita menjenguk, menziarahi kaum muslimin, menziarahi masyarakat kita karena Allah. Menjenguk dalam rangka untuk mempererat hubungan, untuk menyatukan hati, untuk ta'liful qulub, melembutkan hati-hati mereka. Besar pahalanya. Disebutkan faedahnya oleh para ulama kita, az-ziarah min a'zami wasa'ili taqwiyati silah bainal mutahabbin. Ziarah termasuk upaya paling besar untuk menguatkan hubungan antara orang yang saling mencinta. Saling mencinta, saling menyayangi, saling bersahabat. Ziarah ini menjadi sebab yang paling besar yang bisa mengokohkan hubungan mereka berdua. Yajidu minha al-ikhwah lazzatan wansiraha. Maka kanat ziyaratu khalisatan lillahi. Para ikhwah, saudara-saudara kaum muslimin akan merasakan lezat, kelezatan, kenikmatan, kelapangan dada, kelapangan jiwa ketika ziarahnya dilakukan karena Allah. Begitu ketemu dengan teman dia, senang, farhan, bahagia ketemu lagi dengan teman dia yang selama ini dia cinta, yang selama ini dia suka. Semakin erat hubungannya. Barakallahu fikum. Sehingga penting untuk mengajarkan yang namanya tazawur. Tazawur semacam ini. Namun, dicontohkan atau dibimbingkan oleh Rasulullah SAW, di dalam tazawur saling menziarahi, barakallahu fikum, kita lakukan secara berkala. Keseringan ziarah membosankan. Tidak pernah ziarah bikin renggang hubungan. Maka yang namanya ziarah, riba, berkala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang datang dari sejumlah sahabat, sehingga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahihul Jami', dari sahabat Abu Hurairah di antaranya, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, zur ghibban tazdad hubba. Ziarahlah ghibba, berkala. Tazdad hubba, akan semakin menumbuhkan rasa cinta. Berkala. Nah, kala-kala ziarah. Jangan sering, dino tiap hari ziarah terus, bosan lagi. Lagi-lagi orang ini. Lagi-lagi bulan. Ziarah terus. Membosankan. Tidak pernah ziarah sama sekali. Renggang hubungannya. Kaku ketika berjumpa. Tidak ada kehangatan hubungan antara mereka berdua. Tadi berkala. Zur ghibban tazdad hubba. Ziarai secara berkala akan bertambah rasa cinta di kalangan kita kaum muslimin. Ya. Kolo-kolo ziarah. Gitu ya. Kolo-kolo ziarah. Berkala ziarahnya. Kadang-kadang ziarah kepada tetangga fulan. Kadang-kadang ziarah kepada tokoh masyarakat fulan. Kadang-kadang ziarah kepada Pak RT, kepada Pak RW, kepada Pak Lurah, atau kepada siapa muslim yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Barakallahu fikum. Nah, ziarah itu bisa dilakukan dengan cara datang ke rumahnya. Itu yang pasti. Langsung datang ke rumahnya, ziarah ke sana. Minimalnya barakallahu fikum ziarah, adanya hubungan baik. Apalagi ziarahnya disertai dengan hadiah, membawa buah tangan, ngasih hadiah yang menyenangkan dia. Itu sebagai menumbuhkan rasa cinta di kalangan kaum muslimin. Ketemu di jalan tegur sapa, menanyakan kabar baik, dia sakit dijenguk dan segala macamnya, dia butuh dibantu. Luar biasa. Nah, tazawur fillah, saling menziarahi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya al-muwasah. namanya al-muwasah, menyantuni orang lain yang membutuhkan. Al-muwasah, al-muwasah itu macam-macam bentuknya. Yang pertama al-muwasah tu bil mal, menyantuni orang lain dengan harta benda. Ada lagi al-muwasah tu bil jah, menyantuni orang lain, membantu orang lain dengan tahta kedudukan yang kita punya. Ada lagi muwasah bin nasihati wal irsyad, menyantuni, membantu orang lain dengan bimbingan-bimbingan, dengan nasihat-nasihat. Ada pula yang al-muwasah bil badan wal khidmah, membantu orang lain dengan badan kita, dengan fisik kita, membantu mengkhidmat dia. Ada pula minimalnya al-muwasah tu bil doa, menyantuni orang lain, membantu orang lain dengan doa, mendoakan kebaikan untuk masyarakat kita. Al-muwasah ada muhimmin juga. Sehingga dikatakan oleh para ulama kita, al-muwasah amaratun ala sidqil, amaratun ala ukhuwatis sadiqah. Yang namanya muwasah, menyantuni pihak lain, itu merupakan ciri-ciri tanda-tanda ukhuwah yang jujur, ukhuwah yang tulus. Kata mereka, al-akhu sadiq fi ukhuwatihi man yuwasi ikhwanahu fi hududi man yastati' wa yusyarikuhum afrahahum wa atrahahum. Saudara yang jujur, ikhwah yang jujur, ukhuwah yang jujur, seseorang yang biasa membantu teman-teman yang lain, membantu masyarakatnya sebatas kemampuannya. Dia sertai mereka dalam suka dan duka. Ketika masyarakatnya senang, ikut senang. Ketika masyarakatnya berduka, ikut berduka. Dan dia berusaha untuk membantunya. Itu yang namanya jujur. Jangan itu enak itu. Musyarakah fil afrah wal atrah. Ada muhim. Di sini perkara yang sangat penting diwujudkan di tengah-tengah masyarakat. Jadilah orang yang senantiasa berupaya menyantuni dan membantu masyarakat kita dengan berbagai macam upaya-upaya yang ada. Barakallahu fikum. Puasa. Nama ikhwan, melihat ada sebagian tetangga kita, masya Allah, usahanya lancar, alhamdulillah, senang. Ada mobil datang, apa itu ya? Bawa lemari baru, alhamdulillah. Baru bang, jiwa, alhamdulillah pak, mudah-mudahan lemarinya barokah. Sorenya datang lagi, apa mana ini? Ranjang baru, alhamdulillah. Baru bang, alhamdulillah pak, supaya ranjangnya barokah. Cok lali lho pak, sodako. Ada selipan-selipan nasihat yang baik. Barakallah itu. Barakallah itu menyenangkan. Ukhuwahnya jujur. Yang ini jangan dikira perkara yang mudah loh ya Evan. Di tengah-tengah masyarakat kita yang umum lah dengan seperti itu. Apa itu? Kenalian ya? Tukuannya terus terus siji. Tukar di duit. Sebab dari mana tuh uangnya dia? Masuk ke rumah. Ya bagi yang lihat nyonya ini. Pak Oh, kalau lemari ini kok gini ya lemari ini. Lemari itu bodoh loh kayak gini di awet-awet aja. Itu loh, saya beli ringan tuh. Tangan sebelah itu loh. Hanya terus lemari ini. Perlombaan yang ada munafata, persaingan hebat dalam urusan duniawi. Yang ini bawa lemari, tak mau kalah, beli lemari baru. Sore ini bawa ranjang baru. Besok pagi ranjang baru juga. Apa mana ini? Bawa motor baru, keren. Waduh, ini apa urusannya ini? Wah ini, bawa motor ini lara-lara. Bukan kemudian dia bahagia, senang dengan kebahagiaannya orang lain, tapi merasa tersaingi. Itu yang namanya hasad. Itu yang namanya dengki dan iri. Itu yang umum di masyarakat. Ketika mereka ada yang berduka, ada yang terkena musibah, mestinya kita bersama-sama mereka dalam duka mereka, kita bantu mereka semampu kita, menenangkan mereka yang berduka, membantu mereka yang membutuhkan. Itu mestinya. Tapi umumnya masyarakat cuek bebek. Nah gitu ya, mau kiri-kiri PN, sebetulnya aku suki. Nanti mau butuh-butuh, golek dhewe. Yang penting saya kecukupan. Itu kondisi real masyarakat sekarang ini. Semuanya nafsi-nafsi. Apa yang mau kebahagiaan mereka pribadi. Dan yang terjadi adalah munafasah ke dunia. Persaingan terhadap urusan dunia, barakallah itu. Yang semacam ini, antum patahkan. Antum rubah di tengah-tengah masyarakat. Antum ikut bahagia ketika mereka bahagia. Dalam batas yang disyariatkan. Antum bantu mereka ketika mereka membutuhkan bantuan. Ketika ada yang butuh, ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang lemah, ada yang apa namanya sakit dan segala macam. Itu namanya muasah. Ciri-ciri dan tanda-tanda kejujuran ukhuwah seseorang. Antum camkan baik-baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa arda. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, "Innal Asy'ariyyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu 'iyalihim bil madinah, jama'u ma kana 'indahum fi thawbin, thumma qasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyyah, fa hum minni wa ana minhum." Kata Rasul. Asy'ariyun dari kabilah Asy'ariyah, Asy'ariyin dari kabilahnya Abu Musa Al-Asy'ari. Asy'ari itu dari Yaman ya ikhwan. Dari sukunya Abu Musa Al-Asy'ari. Orang-orang Asy'ari, kabilah Asy'ariyun, ketika mereka mengalami krisis makanan dalam perang, bekalnya semulai habis menipis dalam perang, atau sembako kebutuhan pokok keluarga mereka di Madinah mulai berkurang, jama'u makana indahum fi thawb. Mereka mengumpulkan semua yang mereka miliki dalam sebuah kain. Kumpul semuanya Asy'ari tadi. Keluarga yang ini membawa sepotong roti tok, tinggal sepotong roti. Keluarga yang itu membawanya 5 potong roti. Keluarga yang itu membawa 1 kilo beras. Keluarga yang ini 1 kintal beras. Yang ini bawa 1 kilo kurma. Yang ini 1 gantang kurma. Macam-macam orang kondisinya. Ada yang sedang, ada yang menipis. Kumpulkan semua. Thumma qasamuhu bainahum. Kemudian mereka bagi-bagi di antara mereka fi ina'in wahid dengan satu bejana bisawiyah dibagi rata. Fa ana minhum wa hum minni. Fa hum minni wa ana minhum. Mereka termasuk golonganku, aku termasuk golongan mereka. Dipuji oleh Rasul. Itu namanya muasah. Dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, jujur untuk ukhuwah. Contoh masyarakat pondok ini kecil dulu ya, kan banyak perumahan Ivan ya, masya Allah, mengalami krisis sembako. Ya Allah, semua yang punya kumpulkan jadi satu, taruh masjid. Yang punya beras bawa beras, yang punya minyak, yang punya bawang bawa bawang, yang punya bawang putih bawa putih, semua kumpulkan. Nah, macam-macam, ada yang dengar sedikit, ada yang sedang, ada yang masih banyak persediaan. Sedikit satu. Data semua yang ada. Berapa orang? Oh, ada 20 kakak, Ustaz. Ya sudah, dibagi 20. Rata. Pulang semuanya. Yang tadi cuma bawa 1 kilo beras, pulang dapat 10 kilo. Yang tadi tidak bawa minyak goreng, pulang bawa minyak goreng. Yang tadi datang tidak bawa bawang dan segala macam, pulang bawa bawang. Yang tadi datang membawa 1 kintal beras, 1 jerigen minyak, beberapa kilo bawang dan segala macam, juga mendapatkan yang sama, berkurang apa yang dia miliki. Itu namanya muasah. Sehingga yang punya kelebihan membantu yang kurang dibantu yang lebih, bagi rata. Suka tanggung bersama, duka tanggung bersama. Luar biasa kalau sampai ada yang berbuat semacam ini, dipuji langsung oleh Rasulullah. Hum minni wa ana min hum. Saya rasa belum pernah saya mendengarkan khabar semacam ini di tengah-tengah masyarakat kita, atau walaupun di tengah-tengah salafiyin, belum pernah saya dengar. Masya Allah, ini mengalami krisis finansial. Ya Allah, kumpulkan semua uang yang ada, Masya Allah. Ya, namanya orang ada yang miskin, ada yang sedang, ada yang kaya. Yang kaya ini tabungan dia ratusan juta. Nah, ya Allah, keluarkan semua ratusan juta. Bleng. Yang ini tinggal puluhan juta. Bleng. Ini tinggal ratusan ribu. Bleng. Yang ini tinggal puluhan ribu. Yang itu enggak punya apa-apa. Kumpul uang ratusan juta. Dikarenakan banyak yang kaya tadi. Hitung semuanya berapa orang? Oh, semuanya ada 25 ustaz. Dibagi 25. Roto. Pulang gunakan untuk masing-masing kurhas kalian. Yang tadi bawa puluhan ribu, dihitung-hitung saya ketahui. Pulang bawa 5 juta. Boleh. Yang tadi datang bawa uang 100 juta, pulang membawa 5 juta juga. Yang mampu membantu yang miskin terbantu dengan yang kaya. Itu namanya muasa. Betul-betul muasa tingkat tinggi. Keikhlasan yang luar biasa, kejujuran yang luar biasa, ketulusan yang luar biasa dalam membantu sesama. Itu yang dilakukan oleh Asy'ariyun di zamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dipuji sama Rasul ya kan, perlu dicontoh. Masyaallah. Ya, kalau kumpul gitu ya mungkin susah. Tapi yang perlu diperhatikan yang mampu-mampu. Gunakan kemampuan yang Anda miliki untuk menyantuni orang lain. Anda punya harta, santuni dengan harta. Anda punya tahta, santuni dengan tahta yang Anda punya. Anda punya ilmu, santuni orang lain dengan ilmu yang Anda punya. Anda punya bimbingan-bimbingan yang baik, bimbing orang lain dengan apa yang Anda punya. Anda punya apa-apa, bantu orang lain dengan doa kepada Allah. Doakan kebaikan untuk semua kaum muslimin. Al-Muasa. Sidukul Ukhuwah. Barakallahu fikum. Saya kira cukup sekian insyaAllah ta'ala. Apa yang mungkin bisa saya sampaikan. Dan sesungguhnya masih banyak poin-poin yang lain. Barakallahu fikum. Namun sebagaimana kesepakatan bersama, kita hentikan taklim kita tepat jam 8 malam. Pas jam 8 malam. Mudah-mudahan bermanfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.